Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syai'an kusayyati a'malina mayahdillahu falamudillalah wa mayudil falahadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi robba wa bil Islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillah atas berkat kudroh dan irodah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka pada kesempatan hari ini setelah pada kesempatan Sabtu pekan kemarin kita libur dikarenakan satu dan lain hal, kita kembali kemudian untuk taklim, mempelajari dan sedikit memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian dihadirkan pada diri kita sebuah pertanyaan, apakah ada di antara kita yang tidak pernah tertimpa masalah? Maka niscaya jawabannya seluruh kita pernah tertimpa apa yang namanya masalah. Besar kecil, baik menimpa diri kita ataupun menimpa orang lain yang ada di sekitar kita, baik masalah itu menimpa diri atau menimpa batin kita, yang intinya kita semua pernah mendapatkan masalah, tertimpa sebuah masalah. Ini adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas hamba-hambanya bahwasanya Dia akan menguji hamba-hambanya. Akan menimpakan berbagai macam permasalahan ataupun yang selainnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang kemudian berusaha kita cari apabila kita tertimpa sebuah permasalahan adalah jalan keluarnya. Jalan keluar dari permasalahan yang sedang menimpa diri kita. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, seorang penuntut ilmu yang bernama Badr bin Ali bin Tami Al-Utaibi, Badr bin Ali bin Tami Al-Utaibi, dalam sebuah bukunya Ishruna Nasiha li Ukhti Qabla Zawjiha, beliau menyebutkan dan menyampaikan nasihat kepada saudari muslimah apabila mereka tertimpa sebuah permasalahan, maka jalan keluarnya adalah diantaranya memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Rabb Azza wa Jalla. Dan insya Allah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, sebuah fasal dari kitab Ishruna Nasiha lil Ukhti Qabla Zawajiha, 20 nasihat untuk ukhti muslimah sebelum dia menikah, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Badr bin Ali bin Tami Al-Utaibi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. Beliau mengatakan jika engkau yakni ukhti muslimah ingin mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menolong, mengokohkan, menguatkan kedudukan kalian. Ya, jika engkau ingin mendapatkan pertolongan, perlindungan, penjagaan dari Rabb Azza wa Jalla, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, dan Dia, kita yakini, tidak pernah mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwasanya Dia akan menolong, mengokohkan, menguatkan kedudukan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ketujuh, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan menolong dan mengokohkan kedudukan kalian. Surat Muhammad ayat yang ketujuh. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian, mengokohkan kalian, membuat kuat kedudukan kalian. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya surat Muhammad ayat yang ketujuh. Ketika menafsirkan ayat ini, maka Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, di dalam kitab tafsirnya Aisarut Tafasir halaman 1474, beliau berkata, wa qauluhu ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kalian. Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi mengatakan, "Ai ya man amanta billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad rasula in tansurullah bin nasri dinihi wa nabiyyihi wa awliyaihi bil qital a'da yansurukumullah wa yaj'al ghalabatul lakum wa yusabbit aqdamakum fi kulli matraka likitamil fil musyrikina wal kafirina." Kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya, beriman kepada Islam sebagai agamanya, dan beriman kepada Muhammad alaihi maswatu wassalam sebagai rasulnya. Andai kata mereka ini menolong Allah Subhanahu wa taala dengan cara menolong agamanya, menolong nabinya, menolong wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menolong mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memenangkan mereka, menguatkan kaki-kaki mereka di dalam setiap pertempuran dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Kemudian Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, beliau mengatakan, wa hadzal wa'du minallahi ta'ala kam anjazuhu lil ibadihi al-mu'minina fit tarikh jihad fi sabilillah. Ayat ini merupakan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya dia akan memenangkan hamba-hambanya yang mukmin di dalam berjuang di dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, begitulah Allah subhanahu wa ta'ala berjanji bahwasanya dia akan menolong orang-orang yang beriman, mengokohkan kedudukan orang-orang yang beriman, membantu dan melindungi orang-orang yang beriman. Kemudian Syekh mengatakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-128, inna allaha ma'al lazina taqa walazinahum muhsinun, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat An-Nahl ayat yang ke-128. Ayat ini menjelaskan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa, bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan para ulama menjelaskan kebersamaan di sini adalah kebersamaan dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk penjagaan, bukan kebersamaan dalam wujud, bukan kebersamaan dalam keadaan, tetapi kebersamaan dalam penjagaan, kebersamaan dalam penjagaan, kebersamaan dalam pertolongan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dalam penjagaannya, dalam pertolongannya, dalam perlindungannya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berkebaikan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Maryam ayat yang ke-96, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Tayib. Innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahum rahmanu wudda. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang melakukan amal soleh, dan kelak Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah akan menanamkan di hati mereka rasa kasih sayang. Surat Maryam ayat yang ke-96. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wassalam, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasul kita alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghina'u fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah. Rasul kita alaihi wassalatu wassalam beliau bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memecah belahkan urusannya dan menjadikan kemiskinan itu berada di depan matanya. Allah Subhanahu wa taala akan memecah belahkan urusannya dan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Tidak Allah tolong, tidak Allah bantu orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka tidak Allah tolong, tidak Allah bantu, bahkan Allah Subhanahu wa taala memecah belahkan urusannya dan terus-menerus menjadikan kemiskinan berada di depan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu, dan tidaklah dunia itu dia dapatkan kecuali yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan untuknya. Iya. Dan Rasul kita alaihi salatu wasallam mengatakan, ya. Wa man kannatil akhirati niyyatahu, dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, sebagai niatnya, jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun urusan untuknya, menjadikan mudah urusannya. Allah Azza wa Jalla jadikan kecukupan ada di dalam hatinya dan dunia menghampirinya dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, inilah hadis ini. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya indahnya pesona dunia, gemerlapnya dunia ini, itu terkadang dan kebanyakannya membuat manusia banyak terperdaya, tertipu karenanya. Dan mereka mengerahkan segenap kemampuannya untuk meraih dunia tersebut. Tanpa sadar, usia, tenaga, daya upaya, mereka kerahkan untuk itu semua dan mereka habiskan untuk itu semua. Andai kata dunia itu berhasil dia raih, maka hakikat sesungguhnya dunia bukan merupakan sarana utama meraih kebahagiaan hakiki. Dunia bukan merupakan sarana utama meraih kebahagiaan hakiki. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir dari kehidupannya, maka dirinya akan sadar, dirinya akan tergerak bahwa dunia yang dia tempati pada hari ini tidak lebih dari sebuah ladang tempat menanam benih kebaikan yang buahnya nanti akan dipetik di akhirat kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, hadis di atas itu merupakan jaminan yang diberikan oleh Rasul alaihi masallatu wassalam. Jaminan dari Rasul alaihi masallatu wassalam atas orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan berbagai macam urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan letakkan kebahagiaan di dalam hatinya. Lihat ya ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah Allah Azza wa Jalla lah yang meletakkan kebahagiaan pada hati seorang hamba, kira-kira siapa yang mampu untuk menghilangkan rasa kebahagiaan tersebut. Maka niscaya tidak ada. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah mudahkan urusan seorang hamba, maka kira-kira siapakah yang mampu untuk menyulitkan urusan hamba tersebut? Karena yang memudahkan urusan hamba dan yang meletakkan kebahagiaan pada diri seorang hamba adalah Rabb Jalla Jalaluh. Lihat jaminan dari Rasul alaihi masallatu wasallam bagi orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, hati, hidupnya, matanya, fikirannya dia tujukan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, disertai dengan keikhlasan penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia sadar dunia ini hanya semata-mata ladang, maka Rasul berjanji bahwa Allah azza wa jalla akan mudahkan berbagai macam urusannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan letakkan kebahagiaan di dalam hatinya, dan dunia akan membuntutinya dalam keadaan terhina. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin urusan kita ini menjadi rumit, berbagai permasalahan menimpa diri kita dan kita tidak jumpai adanya jalan keluar. Mungkin sebabnya karena tujuan kita bukan tujuan untuk akhirat. Mungkin diantara sebabnya adalah pandangan mata kita masih kemudian terpaku dengan yang namanya dunia. Mungkin diantaranya sebabnya itu. Karena sudah barang tentu Rasul alaihi masallatu wasallam tidak pernah keliru dalam menyampaikan ucapan. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa yaraghimah. Siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghimpun urusan tersebut untuknya. Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah permudah, berikan jalan keluar atas urusannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan rasa kecukupan di dalam hatinya. Memiliki rasa kecukupan di dalam hati ya ummahat rahimani wa rahimakumullah adalah perkara yang sangat penting. Memiliki rasa kecukupan di dalam hati jemaah rahimani wa rahimakumullah adalah hal yang sangat penting. Karena betapa banyak orang yang kemudian telah memiliki segala-galanya tapi tidak memiliki rasa kecukupan di dalam hatinya. Banyak orang yang memiliki harta namun tidak memiliki sifat mulia yakni qanaah. Yang dimaksud qanaah adalah merasa cukup dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud qanaah adalah merasa cukup dengan berbagai macam pemberian halal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang qanaah ya ummahat rahimani wa rahimakumullah adalah orang-orang yang sangat beruntung kata Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wasallam. Qad aflaha man hudiya ila Islam waruzika kafaf wa qani abih. Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wasallam beliau bersabda, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam. Qad aflaha man hudiya ila Islam. sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam. Waruziqa kafaf, dan diberi rizki yang cukup. Rizki yang cukup umahan, bukan rizki yang berlebih, bukan rizki yang berlimpah ruah, cukup. Wa qani'a bih, dan dia merasa qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Kalau Anda bertanya, ummahat rahimani wa rahimakumullah, apa sih batasan atau kriteria rizki yang cukup itu? Maka Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wassalam, beliau bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Man asbaha minkum aminan. Saya ingin tanya kepada antuna ya umat, setelah saya bacakan hadis ini, ada gak tiga hal ini pada diri kita pada hari ini? Nah, ya? Apa kata Rasulullah SAW? Man asbaha minkum aminan, siapa di antara kalian pada waktu pagi harinya mendapatkan rasa aman, fisirbihi, di lingkungannya? Ada ini pada diri kita pada hari ini? Kita jawab iya. Siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, di lingkungannya pada hari ini? Kita bangun tadi pagi dalam keadaan rasa aman, tidak mengalami kekhawatiran, tidak mengalami kekhawatiran rumah kita dijatuhi bom, tidak mengalami kekhawatiran hujan semalam akan membawa air yang membuat rumah kita banjir, tidak memiliki rasa kekhawatiran dari berbagai macam kerusuhan. Aman tadi pagi kita bangun, alhamdulillah. Mu'afan fi jasadihi, dan diberikan kesehatan pada jasadnya. Dan begitulah kita sehat ini alhamdulillah. Adapun kalau sakit, ya sakit yang ringan. Semisal-misalnya masuk angin, pilek atau yang selainnya. Indahu qutu, dan di sisinya ada bahan makanan pokok. Ada bahan makanan pokok. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah. Lihat rasa qanaah yang sangat penting untuk kita miliki. Ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada hadis yang tadi kita sebutkan. Dan siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghimpun urusannya. Menjadikan kecukupan ada di dalam hatinya. Allah Azza wa Jalla berikan rasa cukup di dalam hatinya. Dan dunia akan menghampiri dirinya dalam keadaan dunia tersebut terhina. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Maka mungkin Itulah di antara sebab mengapa urusan kita ini rumit. Kalau kita tertimpa sebuah permasalahan, sepertinya enggak ada jalan keluar. Jangan-jangan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang cerai-beraikan urusan kita. Kalau kemudian kita jumpai pada diri kita, kok tidak pernah cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal? Tidak pernah cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang halal. Maka jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tanamkan kefakiran di dalam hati-hati kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka tampak dari hadis tersebut bahwasanya kemudahan yang munculnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan yang munculnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlindungan yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu datang dengan sebab seorang hamba melakukan ibadah, menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Ummahat rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan perkataan Syekh Badar bin Ali bin Tami Al-Utaibi, Ishrunan nasiha li ukhti qabla zawajiha. Beliau mengatakan, beliau perinci mulai beliau berikan perincian. Mulai beliau berikan perincian. Wahai ukhti muslimah, bolehlah kalau dikatakan ini yang pertama ya. Walaupun di dalam bukunya beliau tidak sebutkan yang pertama, kedua. Tapi bolehlah ini yang pertama. Wahai ukhti muslimah, kalau engkau ingin terlindungi dari kejahatan manusia. Ada manusia yang hendak melakukan kejahatan kepada kita? Mungkin ada. Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Ada wanita, maaf. Ada orang-orang di sekitar kita yang kemudian apa ya ummahat, mungkin hendak melakukan kejahatan kepada diri kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang hendak melakukan keburukan kepada diri kita. Iya. Makanya di antara sunnah yang Rasul alaihi wassalatu wasallam sebutkan bagi seorang hamba agar dia melazimi bacaan ini di waktu paginya dan di waktu petangnya dan sebelum tidurnya adalah dia membaca surat Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kita tahu bahwasanya Qul a'udzu birabbin nas itu dilazimkan untuk dibaca kapan dia? Di waktu pagi harinya, zikir pagi. Kapan? Yang kedua, di waktu petangnya, zikir sore. Dan kapan yang ketiga? Sebelum tidur. Membaca tiga qul di dalam tiga kesempatan ini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Masing-masingnya tiga kali. Tiga kali qul huwallahu ahad, tiga kali qul a'udzu birabbil falaq, tiga kali qul a'udzu birabbin nas. Di waktu pagi dan di waktu sore. Dan sebelum tidur. Kenapa Rasul alaihi wasallam syariatkan ini kepada umatnya? Karena di dalam Qul a'udzu birabbin nas, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa min Qul a'udzu birabbin nas. Iya, dalam surat An-Nas. Ya. Di Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Mungkin ada orang-orang yang hendak berbuat jahat pada diri kita ya umat. Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Maka kalau kita ini ingin terlindung dari kejahatan manusia, maka lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan perlindungan dari kejahatan hamba-hambanya dengan cara seseorang melakukan ibadah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-36 sampai dengan ayat yang ke-37. Alaisa Allahu bikafin 'abdah wa yukhafunaka billazina min dunihi wa man yudlillahu famalahu min had wa may yahdillahu falalahu min mudil alaisa Allahu biazizil zil intiqam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Bukankah Allah Azza wa Jalla cukup sebagai pelindung untuk hamba-hambanya? Dan orang-orang ini, wahai Muhammad, mereka menakut-nakuti engkau dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Rasul kita yang mulia alaihi masyaatu wasalam ditakut-takuti oleh orang-orang kafir dengan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir menakut-nakuti Rasul alaihi masyaatu wasalam dengan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan kepada Rasul alaihi masallatu wasallam, sembahlah ini wahai Muhammad. Kalau tidak engkau akan tertimpa berbagai macam bencana. Sembahlah ini wahai Muhammad. Agar berbagai macam manfaat bisa engkau raih. Itu. Rasul kita yang mulia alaihi masallatu wasallam ditakut-takuti oleh orang-orang kafir. Kalau kita tengok pada keadaan diri kita, ada orang-orang yang menakut-nakuti kita ya umat? Kita jawab iya. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode. Ya. Betapa banyak orang yang menakut-nakuti orang lain dengan mengatakan kalau banyak anak sulit ini hidup nih. Zaman sekarang zaman susah kok ya berani-beraninya punya anak banyak. Banyak orang-orang yang kemudian juga berusaha menakut-nakuti dengan mengatakan sudahlah beragama itu yang biasa-biasa saja. Makna biasa-biasa saja itu artinya ya seperti yang kebanyakan dilakukan manusia. Kalau engkau kemudian serius menjalankan agama, maka ya susah hidupmu ini. Semuanya serba haram katanya tuh. Ditakut-takuti. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini kepada kita sebagai pelajaran untuk kita. Apa kata Rabb Azza wa Jalla? Bukankah Allah Subhanahu wa taala cukup untuk melindungi hamba-hambanya? Yang mana orang-orang tersebut menakut-nakuti engkau wahai Muhammad dengan sesembahan selain Allah? Siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Az-Zumar ayat ke-36 dan ayat yang ke-37. Maka ummahat rahimani wa rahimakumullah, betul kita tahu bahwasanya di sana ya ada syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya jelaskan kepada kaum muslimin agar bisa menjaga dirinya, agar bisa melindungi dirinya dari kejahatan manusia. Dan diantaranya adalah dengan beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ini nih ya ingin dimudahkan ketika menghadapi masa yang sulit, kalau kita ingin dimudahkan ketika menghadapi masa yang sulit, kita ingin keluar dari berbagai macam kesempitan, kita ingin mengetahui mana yang benar di antara berbagai macam perkataan, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin itu semua bagi siapa saja yang berusaha taat dan bertakwa kepadanya azza wa jalla. Iya. Kalau kita ingin dimudahkan ketika menghadapi berbagai macam kesulitan, keluar dari berbagai macam kesempitan, mengetahui yang benar adalah sebuah kebenaran dan salah adalah sebuah kekeliruan, maka bagaimana caranya? Maka caranya adalah kita berusaha taat kepada Allah Azza wa Jalla, bertakwa kepadanya. Karena bagi orang-orang yang taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin itu semua baginya. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mudah urusannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mudah urusannya. Janji dari Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang bertakwa kepadanya bahwasanya Dia azza wa jalla akan memudahkan urusan orang tersebut, akan menggampangkan, akan memudahkan, memberikan jalan keluar bagi urusan orang tersebut. Surat At-Talaq ayat yang keempat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-29. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa pada ayat ini? Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu petunjuk. Memberikan kepadamu penjelas dan mengampuni segala macam kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni berbagai macam dosa-dosamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, lagi Dia mempunyai karunia yang besar. Al-Anfal ayat yang ke-29. Ummahat rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan surat At-Talaq ayat yang keempat tadi, terkait dengan surat At-Talaq ayat yang keempat tadi, iya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala Dia berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusannya. Ketika menafsirkan ayat ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, fi zalika yakfi'illahi taala min fadlihi fayaj'allahu min amrihi yusra fayasilu alaihi amruhu wa yarzuqhu ma taqrabi aynahu wa yusri bihi sya'nahu. Kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau katakan ketika menafsirkan surat At-Talaq ayat yang keempat, beliau mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi dengan kemurahan yang muncul dari sisinya, bahwa siapa saja yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah urusannya dan memberikan rizki kepadanya serta memperbaiki keadaannya. Lihat, ummahat rahimani wa rahimakumullah, bagaimana yang namanya takwa bisa kemudian mempermudah urusan kita. Bagaimana yang namanya takwa bisa menjadikan urusan kita di sana terdapat jalan keluar. Tayib. Adapun yang ketiga, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ini ingin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan keji, maka istiqomahlah. Dan ini yang ketiga. Istiqomah adalah kunci yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang mana dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan hamba tersebut dari berbagai macam perbuatan keji. Ikhlas adalah kunci yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya agar hamba-hamba tersebut bisa Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat yang ke-24. Kazalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya innahum min ibadina mukhlasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, begitulah agar kami memalingkan darinya berbagai macam kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya dia, yakni Yusuf alaihissalam, termaksud hamba-hamba kami yang ikhlas, mukhlasin, yang ikhlas. Begitulah ummahat. Kalau kita ingin Allah Azza wa Jalla jauhkan diri kita dari berbagai macam perbuatan keji, maka istiqomahlah. Berusaha untuk istiqomah. Berusaha untuk ikhlas dalam beribadah kepada Rabb Azza wa Jalla. Karena dengan istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskan diri kita, memilih diri kita, menjauhkan diri kita dari berbagai macam kejelekan. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nabinya, yakni Yusuf alaihissalam, agar jangan dia terjatuh pada perbuatan keji, yakni zina. Padahal kita maklumi bahwasanya keadaan sangat memihak, keadaan sangat memungkinkan untuk terjadi apa yang namanya perzinaan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga Nabi Yusuf alaihissalam agar jangan terjatuh kepada perbuatan keji, yakni zina. Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang berusaha untuk istiqamah. Dia berusaha untuk mengikhlaskan peribadahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan darinya, yakni Yusuf, demikianlah agar kami, yakni Allah, memalingkan darinya, yakni Yusuf, kemungkaran dan kekejian berupa perbuatan zina. Kenapa kami palingkan Yusuf dari kekejian dan kemungkaran tersebut? Karena dia termaksud hamba-hamba kami yang ikhlas. Lihat ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau kemudian di antara permasalahan kita, di antara problem yang menimpa diri kita adalah kita masih sering melakukan perbuatan keji dan munkar. Hah? Kalau kemudian di antara permasalahan kita adalah kita jumpai diri kita ini masih terus-menerus terjatuh kepada perbuatan keji dan munkar, jangan-jangan memang keadaan diri kita bukan termaksud hamba-hamba yang Allah palingkan dari sisi mereka kemungkaran dan kekejian. Jangan-jangan kita termaksud seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan falamazaghazaghallahu qulubahum. Ketika hamba itu berpaling, maka kami palingkan sekalian hamba tersebut. Jangan-jangan itu ya ummahat. Hah? Kok ya kita masih terus-menerus melakukan perbuatan keji dan munkar. Sulit bagi kita untuk keluar dari perbuatan keji dan munkar itu. Apa sih sebabnya? Mungkin sebabnya ya ini, karena kita enggak ikhlas. Kita tidak berusaha untuk istiqomah. Padahal Allah Azza wa Jalla telah berjanji dan kita yakini innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin dia mengingkari janjinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwasanya dia Azza wa Jalla akan memalingkan hamba-hambanya dari berbagai macam perbuatan keji dan munkar, yang mana pernah dia buktikan dengan memalingkan Yusuf dari perbuatan keji dan munkar. Dengan sebab apa? Karena Yusuf adalah hamba-hambanya yang terpilih. Bukankah kita pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, betapa tidak pernah tinggalnya kita akan salat. Betapa tepat waktunya kita salat, bahkan mungkin di awal waktu kita salat. Tapi kok perbuatan keji dan munkar masih terus-menerus kita kerjakan? Tayyib. Adapun yang keempat, ummahat rahimani wa rahimakumullah. Iya. Kalau antuna ingin punya hubungan yang baik dengan suami, siapa yang gak pengen punya hubungan yang baik dengan suami? Sebagaimana siapa suami yang tidak punya, yang tidak ingin punya hubungan yang baik kepada istrinya? Iya. Sepasang suami istri ingin punya hubungan yang baik. Tapi ketahuilah ya ummahat rahimani wa rahimakumullah, kebaikan hubungan suami istri diantaranya dengan sebab Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berikan kebaikan itu kepada mereka. Dan Allah azza wa jalla telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-90. Al-Anbiya ayat yang ke-90. Kisah tentang Nabi Zakaria dengan istrinya. Nabi Zakaria dengan istrinya. Lihat. Apa kata Nabi Zakaria alaihissalam sebagaimana yang Allah azza wa jalla telah sebutkan? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Luar biasa, lihat ummahat, lafadznya wa aslahna lahu zaujah. Kalau antuna punya mushaf, lihat di situ wa aslahna lahu zaujah. Ini koreksi juga buat apa? Buat suami-suami sebenarnya ya. Karena ayat ini tertuju kepada Nabi Zakaria awalnya. Banyak nih suami-suami yang pusing, istrinya gak mau pakai jilbab secara syar'i. Banyak ya yang ngeluh ke saya aja, banyak gitulah. Ya. Ya, bapak-bapak yang duduk bersama kita di musala ini gitu ya. Yang sudah mengenal sunnah lebih dahulu gitu toh. Ya, cerita kepada saya, mengeluh tentang keadaan ya istri-istrinya yang belum memakai jilbab secara syar'i. Atau bahkan saya juga punya majelis, yang mana majelis-majelis itu seperti majelis ini nih, isinya perempuan semua gitu ya. Dan ada satu tuh ikutan saya yang ikut sampai sini, namanya Bu Wina tuh ya, tetangga di Blok F sana ya Bu ya. Isinya perempuan semua tuh. Ada sebagian di antara ummahat itu yang ngadu ke saya tentang ya suaminya ini masih sulit untuk diajak taat. Istrinya ngaji, suaminya ya begitu. Suaminya ngaji, istrinya ya begitu. Dan ini fenomena yang sebenarnya gitu, fenomena yang ada. Dan ini ajang koreksi bagi kita ya ummahat. Kalau nyalahin orang sih gampang aja ya. Kalau seorang istri menjumpai suaminya masih ogah yang namanya sholat gitu ya. Hobinya membuang-buang waktu gitu kan. Dengan berbagai macam cara tuh ngebuang-buang waktunya tuh. Dengan nongkrong, nonton bola. Ini belakangan ini banyak nih perempuan-perempuan ummahat ngeluh. Salah satunya ngeluh ke saya nih, suaminya hilang. Di mana hilangnya? Tempat asahan batu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngasah batu tuh sampai berjam-jam tuh, diteropong batu ya. Dipikirnya waktu itu gratis sekali ya. Maka kalau nyalahin orang sih ya mudah nih. Kamu istriku pakai jilbab, nggak mau. Kamu nggak takut akan azab Allah? Ya nyalahin orang sih gampang ya. Tapi ini jadi ajang sebagai apa? Ajang sebagai koreksi bagi diri kita. Kalau pasangan kita ini kok ya kayaknya jauh dari agama, jangan-jangan ini ada saham kesalahan kita. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan keadaan Nabi Zakaria alaihi salam. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka kami ijabah tuh doanya Nabi Yahya. Yang mana Nabi Yahya alaihi salam minta anak. Kami berikan anak kepadanya. Kami berikan anak itu kepadanya. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami perbaiki keadaan istrinya. Lihat lafadznya, wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki keadaan istrinya. Siapa yang memperbaiki keadaan istrinya Nabi Zakaria alaihi salam? Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa Allah Azza wa Jalla memperbaiki keadaan istrinya Nabi Zakaria alaihissalam? Dengan sebab Nabi Zakaria alaihissalam tidak bosan-bosannya beribadah kepada Rabb Azza wa Jalla, di antaranya dalam bentuk doa. Begitulah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-89, satu ayat sebelumnya. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Dan ingatlah kisah Zakaria. Tatkala dia menyeru Rabbnya, wahai Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah pewaris yang paling baik. Lihat Nabi Zakaria terus menerus berdoa kepada Rabb Azza wa Jalla. Maka apa? Allah Azza wa Jalla ijabah doanya. Berikan kepadanya Yahya sebagai seorang anak. Wa aslahna lahu zaujah. Dan kami perbaiki keadaan istrinya. Apa yang Allah Azza wa Jalla perbaiki keadaannya istrinya Nabi Zakaria? Nabi Zakaria istrinya yakni apa? Mandul. Nabi Zakaria istrinya yakni mandul. Iya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah isyaratkan, telah sebutkan dalam surat Maryam ayat yang kelima. Wa in khiftul mawali min wara'i wa kanatil imra'ati aqira. Wahai Rabb, sesungguhnya aku khawatir terhadap orang-orang sepeninggalanku. Sesungguhnya istriku adalah seorang yang mandul. Allah perbaiki itu. Lihat ummahat, istrinya mandul. Ya secara perhitungan gak mungkin lagi nih punya anak nih. Tapi Nabi Zakaria alaihissalam sangat percaya akan yang namanya kekuatan doa. Sangat percaya Nabi Zakaria alaihissalam akan kekuatan doa. Keadaan yang hadir di hadapan dia tidak kemudian memupus harapannya. Dia terus menerus berdoa kepada Rabb Azza wa Jalla. Coba ya ummahat, ini memang betul-betul beda banget antara kita dengan para nabi dan rasul gitu ya. Kita ini kalau sudah divonis tidak bisa, maka apa? Ya berhenti kita meminta kepada Rabb Azza wa Jalla. Nah, kalau difonis tidak mampu, dan yang memfonisnya orang lagi gitu loh. Wah, enggak bisa nih. Sudah berhenti kita meminta kepada Rabb Azza wa Jalla. Bahkan sebelum divonis pun terkadang kita bakhil untuk berdoa. Iya. Makanya saya selalu menasehati diri saya pribadi, orang-orang yang saya kenal, karena kewajiban seorang muslim adalah saling menasehati. Walaupun kemudian kok kelihatannya menurut orang mustahil, jangan berhenti meminta kepada Rabb Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya enggak ada yang mustahil itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dipandang-pandang atau telah diperkirakan oleh manusia kok kayaknya enggak mungkin, maka perkiraan manusia itu bisa salah. Dan terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar perkiraan manusia itu yang katanya enggak mungkin menjadi mungkin. Jadi jangan pernah berhenti berharap dan meminta kepada Rabb Azza wa Jalla. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam telah mengetahui istrinya mandul, dia tidak berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar dikaruniai seorang anak. Dan apa? Wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki keadaan istrinya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya mandul, maka Allah Azza wa Jalla jadikan tidak mandul. Diperbaiki keadaannya. Iya. Dan selanjutnya menakjubkan sekali, lihat sifat dua orang suami istri ini. Bukan hanya Nabi Zakaria yang soleh, maklum Nabi Zakaria nabi dan rasul, tapi istrinya pun orang yang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innahum kanu yusari'una fil khairati. Mereka itu innahum. Lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan domir hum. Kalau untuk laki-laki apa? Hu. Betul ya? Kalau untuk perempuan ha. Betul? Tapi ini menggunakan domir hum yang menunjukkan mereka. Siapa yang dimaksud mereka di dalam ayat ini? Nabi Zakaria dan istrinya. Nabi Zakaria dan istrinya. Allah Azza wa Jalla tidak katakan wa innahu atau wa innaha, tapi innahum, mereka. Mereka nih. Yang dimaksud mereka di sini Zakaria dan istrinya. Mereka punya sifat apa? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Ini sepasang suami istri itu punya sifat yang sangat terpuji. Mereka ini adalah orang-orang yang bersegera untuk mengerjakan perbuatan baik. Itu sifat mereka tuh. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Wakanu lana khasiin. Mereka adalah orang yang bersegera mengerjakan perbuatan baik. Mereka orang yang tidak pernah berhenti dalam berdoa, dan di dalam doanya ada rasa harap dan rasa cemas. Harap untuk dikabulkan, cemas apabila tidak dikabulkan, dikumpulkan itu. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat permasalahan besar pada diri Nabi Zakaria alaihissalam karena tidak punya anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala selesaikan dengan doa. Ya? Permasalahan besar pada diri Nabi Zakaria alaihissalam karena dengan sebab istrinya mandul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki keadaan istrinya. Maka ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ya, apabila kemudian kita ingin suami kita atau istri kita itu menjadi baik, maka cobalah tengok keadaan diri kita ini nih. Ya. Coba tengok keadaan diri kita. Hah? Apakah kita telah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tayyib. Itulah yang keempat. Iya. Ummahat rahimani warahima. Kunullah. Adapun yang kelima. Adapun yang kelima. Adalah berusaha untuk mengikhlaskan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. berusaha untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja. Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, siapa yang ikhlas niatnya dalam meniti jalan yang benar? Iya. Siapa yang ikhlas niatnya dalam meniti jalan yang benar? Walaupun ketika dia meniti tersebut datang berbagai macam cobaan dan godaan, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya dalam hubungan antara dia dengan orang lain. Siapa yang ikhlas niatnya dalam meniti jalan yang benar, walaupun ketika dia berjalan tersebut penuh dengan berbagai macam cobaan, godaan, aral, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kecukupan kepadanya dalam hubungannya antara dia dengan orang lain. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab beliau Hilyatul Aulia, Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, siapa yang berusaha meniti jalan yang benar, dengan ikhlas dari dalam hatinya, walaupun kemudian ketika dia meniti tersebut banyak godaan, Allah akan berikan kecukupan kepadanya dalam hubungan antara dia dengan orang lain. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ucapan ini, Imam Ibnul Qayyim berkata, jika seorang hamba niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan keinginan dan amalannya hanya mengharap pahala dan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersamanya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu bersama orang-orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan. Dan puncak ketakwaan, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengamalkan kebenaran. Puncak takwa, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah mengikhlaskan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengamalkan kebenaran. Namun apabila yang dia amalkan adalah kebenaran namun tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diamalkan kebenaran, yang diamalkan sesuatu yang hak, yang diamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan kesesatan, bukan kebenaran yang dia amalkan ini, tapi ketika dia mengamalkannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi untuk mencari pujian, ucapan terima kasih, atau tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan perkara-perkara dunia, maka semua itu tidak akan menjadi jaminan baginya untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau, Ada wa Dawa, menunjukkan kepada kita ummahat rahimani wa rahimakumullah bahwasanya keikhlasan niat berdasarkan ucapan Umar bin Khattab tadi radhiyallahu anhu, keikhlasan niat kita di dalam menempuh jalan kebenaran itu akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran niat kita di dalam menempuh jalan kebenaran akan mendapatkan pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun ummahat rahimani wa rahimakumullah, yang keenam dan ini yang terakhir dari pembahasan kita di kesempatan ba'da duha menjelang zuhur ini, yang keenam berusaha mengerjakan amal-amal soleh yang tidak tampak di mata manusia. Amal-amal soleh yang tersembunyi ya ummahat. Ini ada amal-amal yang memang tidak bisa disembunyikan gitu ya. Seperti misalnya menuntut ilmu yang gak bisa sembunyi kita ya toh. Tapi banyak amal-amal soleh yang bisa disembunyikan. Misalnya bersodakoh tanpa kemudian menyebutkan dari mana gitu ya. Kalau sodakoh sembunyi-sembunyi tapi kemudian tolong ya sampai ini dari saya, ya itu gak sembunyi lagi gitu ya, telah tampak. Dan di sana ada pembicaraan di sisi para ulama gitu ya, tentang amal soleh, apakah kemudian sebaiknya disembunyikan atau ditampakkan, mana yang lebih maslahat. Maka kita katakan ya ummahat, terkadang amal soleh yang bisa disembunyikan lebih maslahat ditampakkan dengan sebab-sebab tertentu. Tapi hukum asal amal soleh yang bisa disembunyikan adalah disembunyikan ketika mengerjakannya. Ya, seperti sholat tahajud ya ummahat ya. Sholat apa? Tahajud. Sholat tahajud kan amal tersembunyi ya. Maka ya gak perlu ditampakkan gitu ya. Kadang-kadang inilah keadaan diri kita nih. Kita udah tahajud gitu ya di malam hari, ikhlas karena Allah, gak dilihat oleh mata manusia ya. Tapi kemudian di arena perbincaraan, di kumpulan tukang sayur gitu ya, bu, dengar gak tadi malam tuh ada suara anjing? Iya tuh saya dengar tuh, langsung nyaut dia. Iya saya baru selesai sholat tuh. Nah tuh kan permasalahan serius tuh. Iya saya gak bisa tidur semalam tuh, habis sholat tahajud gak bisa tidur. Padahal coba, amalnya gak nampak tapi diumumin di pagi harinya. Ini kalau amal yang bisa disembunyikan lebih baik kita sembunyikan. Boleh ditampakkan dengan sebuah alasan dan sebuah kemaslahatan. Misalnya untuk ngajarin orang tuh ya, untuk membuat orang lain juga terpacu gitu, boleh. Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hilyatul Awliya, ya, Imam Abu Nu'aim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hilyatul Awliya itu menyebutkan sebuah riwayat yang sanadnya sampai kepada tabi'in yang bernama Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun, yang mana salaf kita yakni Abdullah bin Aun dan sahabat-sahabatnya itu mereka biasa mengirim surat sesama mereka, mengirim surat sesama mereka. Dan di dalam surat tersebut di antara bentuk perkataannya adalah aku nasihati kalian agar kalian beramal untuk akhirat, karena barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi kehidupan dunianya. Dan siapa yang memperbaiki amalnya yang tersembunyi dengan Allah, lihat ummahat, siapa yang memperbaiki amalnya yang tersembunyi dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki dari apa yang tampak pada dirinya. Man aslaha, barang siapa yang memperbaiki batinnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki apa yang tampak dari sisinya. Jadi itulah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk. Ini surat Abdullah bin Aun kepada sahabatnya. Perhatikan lafadznya. Siapa yang memperbaiki urusannya yang tersembunyi dengan Allah. Kita punya nih ummahat amal-amal tersembunyi ya. Kita bagusin tuh amal-amal yang tersembunyi tuh. Apa sih amal-amal kita yang tersembunyi? Ya gak usah diomongin sekarang. Kalau diomongin sekarang ya jadi nampak ya toh. Coba, ada gak sih amal soleh kita yang tersembunyi? Jangan sampai gak ada tuh. Kalau gak ada ya sedih kita ini. Harusnya kita memperbaiki diri besok ya. Ada gitu satu amal soleh kita yang tersembunyi. Dan salaf kita itu begitu tuh. Amal solehnya tersembunyi. Amal soleh yang mereka bisa sembunyikan, mereka sembunyikan. Maka lihat tuh, gak ada orang yang tahu siapa sih yang naruh sekeranjang bahan makanan pokok di pintu rumah-rumah Madinah ini. Gak ada yang tahu itu. Mereka tahu setelah siapa? Matinya Umar. Setelah Umar mati, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mati, maka terputus tuh bahan-bahan makanan pokok. Berusaha memperbaiki apa? Apa yang tersembunyi antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perkara yang sulit ya ummahat. Hah? Kalau perkara yang tampak kita perbaiki, ya mungkin karena ikhlas, mungkin karena ingin pujian. Ya enggak. Perkara yang tampak kita perbagus, ya mungkin karena ikhlas, karena juga bisa jadi agar orang takjub. Tapi kalau perkara yang tersembunyi diperbaiki, apa alasannya kecuali karena dengan sebab ikhlas mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ganjarannya. Siapa yang memperbaiki urusannya yang tersembunyi dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki apa yang tampak dari sisinya. Dan siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan makhluk. Ini kata Imam Abdullah bin Aun rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, masih diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Aun, apa kata Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, tidaklah seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah ta'ala. Tidaklah seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah Ta'ala, melainkan Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesamanya. Sebaliknya, tidaklah jelek hubungan seseorang dengan Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah akan burukkan hubungan dia dengan orang lain. Demikian itu. Karena berbuat baik kepada satu orang lebih mudah daripada berbuat baik kepada semua orang. Sungguh, ketika hubunganmu dengan Allah baik, maka semua orang akan condong kepadamu. Dan ketika hubunganmu dengan Allah Azza wa Jalla buruk, maka semua orang akan berpaling meninggalkanmu. Ucapan Imam Abu Hazim ini diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitab beliau Hilyatul Aulia. Sebagai penutup fasal ini, kan judul buku ini gini ummahat, Isruna nasiha lil ukhti qabla zawajiha. 20 nasihat untuk wanita sebelum pernikahan mereka, gitu ya. Yang saya bacakan ini satu dari 20 nasihat itu. Ya, satu dari 20 nasihat itu. Jadi masih ada 19 nasihat yang lain tuh yang enggak saya bacakan. Ini saya pilih saja nasihat yang satu ini. Maka Syekh Badr bin Ali bin Tami Al-Utaibi, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, beliau menutup nasihat ini dengan mengatakan, "Wahai saudariku, wahai saudariku muslimah, yakinlah bahwa pertolongan dan kekuatan itu bersumber dari Allah Ta'ala. Yakinlah pertolongan dan kekuatan itu bersumber dari Allah Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga dan memeliharanya. Tatkala engkau istiqomah di atas jalan yang benar, wahai saudariku muslimah," kata Syekh, "perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada dirimu kebahagiaan jasmani dan rohani." Kemudian Syekh mengatakan, "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepadamu seorang suami yang soleh, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepadamu seorang suami yang soleh, bijak dan adil, maka itulah kabar gembira berupa kebahagiaan lahir dan batin. Namun bila engkau diuji dengan suami yang tidak menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada dirimu, maka janganlah engkau abaikan kebahagiaan batinmu, yaitu sikap senantiasa pasrah akan takdir Allah Ta'ala, sabar atas ujian yang diberikan olehnya. Demikianlah seharusnya keadaan orang-orang yang sabar dan jujur." Wallahu a'lam bissawab. Taib ummahat rahimani wa rahimakumullah, ini apa yang saya bacakan dan saya ringkas dari kitabnya Syekh Badr bin Ali At-Taimi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga beliau. Kitabnya Isruna Nasiha lil Ukhti Qabla Zawajiha. Taib ummahat rahimani wa rahimakumullah. Dan apa? Sebelum nanti mungkin ada tanya jawab gitu ya. Sebelum tanya jawab, maka saya ingin menyampaikan dua buah maklumat. Ya, maklumat yang pertama, Sabtu depan insya Allah Ta'ala libur karena saya ada keperluan. Mungkin saya insya Allah Ta'ala safar gitu ya. Iya, saya insya Allah Ta'ala kemungkinannya safar Sabtu pekan depan. Ya, berangkatnya mungkin di Sabtu siang saya berangkatnya kemungkinannya. Iya. Dan itu maklumat yang pertama. Jadi libur, Sabtu pekan depan libur. Kapan lagi kita jumpa? Sabtu 2 pekan dari sekarang. Ya, Sabtu 2 pekan dari sekarang. Dan begitulah ummahat, saya mohon maaf kepada antuna ya kalau kemudian apa? Terkadang kita libur karena sampai detik ini gitu ya, Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan kepada saya untuk safar gitu ya. Ya, masih bisa safar alhamdulillah gitu. Dan yang kedua ummahat rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak salah menghitung hari, maka tidak lebih dari 3 bulan ke depan, bahkan sudah 2 bulan ke depan gitu ya, kita akan menjumpai bulan Ramadan insyaallah taala. Maka saya akan membahas tentang fikih Ramadan khusus untuk wanita muslimah. Saya akan membahas fikih Ramadan khusus untuk wanita muslimah. Dan saya akan tetapkan bukunya gitu ya ummahat ya. Saya akan tetapkan bukunya. Bukunya nanti akan saya fotokopikan. Bukunya saya lagi berpikir-pikir, apakah buku Ghoyatut Taqrib ini fikih di atas mazhabnya Imam Syafi'i, atau buku Manhajus Salikin. Buku Manhajus Salikin itu buku fikih di atas mazhabnya Imam Ahmad. Dan Manhajus Salikin itu dulu pernah dibahas di musola ini oleh Ustadz Erwandi. Qadarullah wa masyafa'al, ya, beliau sakit. Kita doakan supaya Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan dan kesembuhan kepada beliau. Allahumma amin. Sehingga pembahasan Manhajus Salikin yang pernah dilakukan di musola ini oleh Ustadz Erwandi terputus, ya. Saya ingat dulu sempat jalan lama Ustadz Erwandi ngebahas Manhajus Salikin di dalam musola kita ini. Nah, saya apakah Ghoyatut Taqrib, ya? Ghoyatut Taqrib itu fikih di atas mazhabnya Imam Syafi'i, atau Manhajus Salikin fikih di atas mazhabnya Imam Ahmad. Itu bukunya bahasa Arab, tapi jangan khawatir, nanti akan saya fotokopikan. Khusus dalam bab fikih puasanya saja, gitu ya. Nanti, loh, ini kan bahasa Arab, enggak ngerti. Nanti saya bacakan, kita terjemahkan, kita akan berikan terjemahannya gitu, dan sekaligus juga nanti apa? Akan ada penjelasannya dari saya insyaallah taala. Baik. Ini akan kita mulai 2 pekan lagi. Insyaallah taala akan kita mulai 2 pekan lagi. Sabtu 2 pekan lagi insyaallah taala. Adapun nanti fotokopiannya biarkan saya yang memfotokopi, nanti akan saya buat mungkin 10 kali gitu ya. Nanti akan saya buat 10 kali fotokopiannya, nanti langsung bisa kita bahas Sabtu 2 pekan dari sekarang insyaallah taala. Baik. Iya, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Atau kalau kemudian punya masukan lain dari buku-buku fikih, ya, buku-buku fikih, terutama yang membahas tentang puasa, saya persilahkan memberikan masukannya. Ya, bisa lewat istri saya tuh, telepon aja istri saya, biar istri saya nanti nyampein ke saya, ya. Baik. Ya, kalau misalnya ada masukan. Iya, saya persilahkan kalau ada yang hendak ditanyakan. Kalau tidak ada umahat, kita cukupkan taklim kita nih, ya, agar kemudian apa? Antuna bisa pulang ke rumah, karena kita lihat ini udah mulai mendung-mendung lagi nih, ya. Mungkin ada jemuran yang masih dijemur, ya. Gimana? Apa, Bu? Sabtu pekan depan, cuman Sabtu pekan depan, Bu. Iya, cuman satu kali Sabtu. Itu pun saya kemudian belum